بسم الله الرحمن الرحيم. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang singkat sebagaimana kita ketahui bahwa saat hujan turun kita bermohon kepada Allah dengan kalimat yang singkat namun begitu padat. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Perhatikan kalimat-kalimatnya, detail sekali disebutkan termasuk penggunaan di dalam Al-Qur'an untuk menunjuk hujan yang turun. Makallah. Nabi menyebutkan Allahumma ya Allah. Saya sering sampaikan pada Anda bahwa kalimat Allahumma ketika dimohonkan itu bukan sekedar permohonan, tapi kalimat yang menghadirkan satu bentuk ketawaduan. Jadi ada ya Allah, ada Allahumma. Kalau kalimat ya Allah itu kalimat umum yang digunakan, bisa bentuk doa, bisa dalam bentuk yang umum selain doa, bahkan bisa dalam hal yang positif, bisa dalam hal yang terkena negatif. Misal, saya ambil contoh misalnya, antum bermohon mengatakan ya Allah, mohon ya Allah, mohon ya Allah. Tayyib. Sisi lain, ketika antum mau jalan ke sini, tiba-tiba lihat macet misalnya, macetnya panjang. Apa yang antum ucapkan? Ya Allah, macet. Tayyib ya, umum ya. Tayyib. Ada lagi kalimat-kalimat lain misalnya, antum lihat anak-anak, antum kendalikan susah luar biasa, jalan sana, jalan sini, lompat lari, apa yang antum ucapkan? Ya Allah, gitu kan? Baik, jadi kalimat-kalimat ini umum digunakan, karena kalimat ya Allah itu kalimat fitrah bagi manusia yang ingin mengembalikan satu persoalan di luar kuasanya. Ya, dalam setiap lisan, pada setiap manusia dengan segala tempat yang berbeda, lisan-lisannya akan mencari itu. Karena di antara fitrah manusia itu cenderung kembali kepada sosok yang menciptakannya. Makanya di antara fitrah itu fitrah beragama. Quran surah ke-30 ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah dirimu pada ketentuan agama dengan hanif. Karena ada yang mencari ketentuan syariat untuk memenuhi kebutuhan rohnya, tapi dengan tidak cara yang benar. Bukan dengan cara yang benar. Dia mencari sebetulnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman caranya tidak tepat. Nah, pencarian terhadap pemenuhan kebutuhan roh yang nanti disebut dengan agama itu bagian dari fitrah kehidupan manusia. Makanya ayatnya diteruskan dengan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Sikap cenderung untuk kembali kepada Allah sesungguhnya fitrah yang ada pada setiap diri manusia. Makanya orang misalnya maaf barat mengucapkan oh my god, ya kan? Ya Allah. Ya, kalau diterjemahkan kembali kepada kita ya Tuhan. Ya Allah. Nah, setiap fitrah manusia ingin mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antum ingin jadikan kalimat-kalimat yang mengentaskan berbagai kesulitan tadi dalam bentuk permohonan, satu, dengan sifat penuh ketawaduan, dua, dengan sikap harap yang sangat, satu, sikap ketawaduan, kedua, sifat harap yang sangat, permohonan yang sangat, sekiranya itu bisa dikabulkan, maka kalimatnya itu berubah menjadi Allahumma namanya. Ini ketika antum mohonkan menggunakan kalimat Allahumma, artinya antum harus bermohon dengan sangat kepada Allah sekiranya Allah mengabulkan apa yang antum mintakan, disertai sikap tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa mengakui hanya Allah yang bisa menghadirkan itu, antum tidak punya kuasa di dalamnya. Paham? Baik. Allahumma sayyiban nafi'a. Sayyiban itu sesungguhnya segala yang menimpa dengan cepat. Ya, segala yang menimpa dengan cepat, nimpa, nimpa, nimpa, nimpa dan beruntun, ya, sifatnya itu sayyiba namanya. Ya, kalau menimpa dia kadang ada jeda misalnya, walaupun dia bertahap datang lagi, tapi ada jedanya, kumpulannya disebut dengan musibah. Jelas ya? Di asalnya musibah atau sayyiban itu kalimat netral, segala yang menimpa kita. Baik, jadi bisa dia sifatnya menyenangkan, bisa dipandang menurut pandangan kita kurang menyenangkan. Sebab semua yang datang dari Allah itu semuanya baik untuk kita. Cuman bagaimana cara kita melihatnya? Kadang-kadang melihat ya seperti menyenangkan untuk kita, sisi lain tidak menyenangkan bagi kita dalam pandangan yang lain. Ya, contoh, alhamdulillah. Hujan bagi sementara orang mungkin tidak menyenangkan dengan akibat begini, begini, begini. Tapi sisi yang lain, sementara yang lain bersyukur dengan adanya hujan. Alhamdulillah ya Allah, tempat saya kering, belum hujan-hujan. Alhamdulillah hujan turun sekarang. Bisa terjadi, bahkan